بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد هان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا باب orang yang berpuasa berpagi hari dalam kondisi junub. Gambarannya adalah seseorang yang junub di malam hari sebelum subuh. Bisa jadi sudah berkeluarga dia sama istrinya. Atau yang bujang dia mimpi basah. Ala kulli hal dia junub di malam hari atau sebelum subuh. Ketika subuh hari dia belum mandi junub. Sudah masuk waktu subuh belum mandi junub. Apakah puasanya sah ataukah tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat dibedakan antara yang sengaja belum mandi dan yang lupa belum mandi. Mandi apa ini? Mandi janabah. Kalau sengaja tidak mandi janabah sampai masuk subuh, tidak sah puasanya. Kalau dia lupa, sah puasanya. Ada pula berpendapat dibedakan antara fardu dan sunnah. Puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau terjadi pada puasa fardu, tidak sah puasanya. Kalau terjadi pada puasa sunnah, tidak mengapa. Ada boleh berpendapat, sihhatu dzalika mutlaqan. Semuanya sah secara mutlak. Apakah dia sengaja tidak mandi, belum mandi, atau lupa belum mandi, sah puasanya. Apakah puasa fardu ataukah puasa sunnah, sah puasanya. Yang penting dia makan sahur sebelum subuh. Yang dibahas apa ini? Belum mandi janabah. Maka puasanya sah. Wa hadza qaul jumhur salafan wa khalafa. Ini pendapat jumhur salaf dan jumhur khalaf. Semuanya dikatakan sah. Dikarenakan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan kita baca hadisnya barakallahu fikum. Adapun yang mengatakan tidak sah berargumentasi dengan fatwa sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, akan disebutkan dalam kitab insyaallah. Dan itu dinukil beliau mendapatkannya dari Fadl Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Tahib yang ini dibawa kepada ihtimal mahmul annahuma lam yablugh ilaihima hadzal hadits. Mereka berdua, sahabat Abu Hurairah, Fadl ibn Abbas, yang mengatakan tidak sah puasanya, belum sampai kepada mereka berdua riwayat ini, hadis ini. Nanti akan disebutkan dalam kitab, ketika disampaikan kepada mereka berdua, kepada sahabat Abu Hurairah, riwayatnya Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridai mereka, beliau mengihalah, ya, beliau meminta supaya kembali kepada riwayatnya Ummu Salamatan Aisyah. Dikatakan hunna a'lam, mereka yang lebih ngerti, lebih alim dalam masalah ini. Sehingga secara periwayatan hanya ada periwayatan yang menyebutkan Rasul pernah mengalami itu dan beliau meneruskan puasanya. Sehingga sekali lagi pendapat yang rajih, la syakka fih, tidak ada ragu-ragu, tidak ada kebimbangan padanya, pendapat jamahir salaf wal khalaf, hampir semua ulama salaf dan khalaf berpendapat sah dalam semua keadaan, baik sengaja atau lupa, puasa fardu atau puasa sunnah, sah. Ini bahasa tadi, puasanya sah. Terkait dengan salatnya, ya harus mandi janabah dulu, baru dia salat subuh dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Hada wadih. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi. Beliau min athbatin nasi Malik, termasuk yang paling thabtun, paling kuat periwayatannya dari Imam Malik. Ya, kalau athbatun nasi Malik min haythu al-athbatiyah, ditinjau dari sisi kekokohan periwayatan athbatiyah, maka ada sejumlah ulama yang dikatakan athbatun nas. Ada Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi, ada Abdullah bin Yusuf al-Tunisi al-Dimashqi, ada Abdullah bin Wahab al-Misri al-Qurashi, ada siapa lagi? Beberapa yang lainnya, ada Yahya bin Yahya al-Laythi. Barakallahu fikum. Ini min haythul athbatiyah. Tapi kalau ditinjau dari sisi al-jalalah, al-ajalliyah, orang yang paling jalil, yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling utama, yang meriwayatkan dari Imam Malik, beliau adalah al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikatakan ajallu man rawa an Malik. An Malikin, Imam Malik ibn Anas, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah. Beliau aslinya dari Asbuh suku Himyar, Yaman. Nenek moyangnya sudah pindah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Imam Malik bin Anas bin Malik, ma'ruf min a'immatis sunnah, yang punya kitab Muwatta Imam Malik. An Sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn Mughirah annahu sami'a Aba Bakar ibn al-Harith qal. Dia mengatakan kuntu ana wa abi, dahulu aku dan ayahku, hina dakhalna ala Aisyata wa Ummu Salamah, ketika kita pernah masuk menemui Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Habakha muhmalah atau kamu ajamah? Muhmalah tambah titik ha. Kalau menggunakan titik kha namanya mu'jamah. Kha mu'jamah. Kalau ha muhmalah. Jamahir muhadithin yang betul ha bukan kha. Terkait dengan ha ada beberapa makna yang mereka sebutkan. Dan yang paling masyhur adalah bimakna at-tahwil. Ha ay tahwil isnad. Perpindahan sanad. Jadi Al-Bukhari punya dua isnad di sini. Kita lihat yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi. Qala akhbarana Shu'aibun. Shu'aib bin Dinar. Namanya Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar. An Zuhri Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri Imam Zuhri rahimahullah Qala akhbarani Abu Bakar ila akhirih. Ini isnad yang kedua. Kalau yang pertama Abdullah bin Maslama dari mana? Dari Sumai, dari Abu Bakar. Sekarang dari Abu Yaman, dari Shu'aib, dari Zuhri, dari Abu Bakar. Sehingga semuanya ketemu pada Abu Bakar. Qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Tayyib, beliau termasuk ahadul fuqaha as-sab'ah, salah satu dari 7 ahli fiqih kota Madinah. Ada yang mengatakan beliau orangnya Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Anna abahu Abdurrahman akhbar Marwan, bahwasanya bapaknya itu Abdurrahman ibn al-Harith memberitakan kepada Marwan, wa Marwan ibn al-Hakam al-Umawi, salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah, Marwan memberitakan anna Aisyah wa Umm Salamah radhiyallahu ta'ala anhu akhbaratahu, bahwasanya Aisyah dan Ummu Salamah kedua-duanya memberikan kabar kepada Abdurrahman bin Harith. Anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr. Dahulu Rasulullah SAW beliau mendapati waktu fajar, sudah masuk waktu subuh. Wahuwa junubun min ahli. Dalam kondisi beliau sedang junub dari keluarganya semalam. Thumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian Rasul mandi janabat dan lanjut puasanya. Mandi untuk apa ini? Untuk sholat. Mandi janabat untuk sholat. Puasa lanjut. Dikatakan sudah subuh, sudah masuk waktunya sholat. Waktu insya Allah ya. Lafadznya jelas gamblang. Tindakan Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan jawaz ushihah, sehingga ini sebagai argumentasi jumhur ulama untuk yang mengalami kondisi ini. Taib, mau dia sengaja belum mandi, lupa belum mandi, puasa fardu, puasa sunnah, semuanya dikatakan sah. Ya, selama dia sahurnya sebelum subuh ya, intinya juga sebelum subuh. Tapi mendapati masuk subuh belum mandi jenabah, maka puasanya lanjut sah. Mandi untuk mengerjakan salat. Barakallahu fikum. Wa qala Marwan li Abd bin Harith, maka berkata Marwan kepada Abd bin Harith, uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, la tuqri'anna biha Abu Hurairah, sungguh-sungguh engkau ketuk. Takri itu mengetuk dengan suara keras. Artinya kamu sampaikan dengan sangat riwayat ini kepada Abu Hurairah. Di dalam nuskho yang lain, la tafza'anna Abu Hurairah, sungguh-sungguh riwayat ini membuat panik Abu Hurairah. Faza'. Kalau orang jamaah mengatakan faza', atau faza', takut, panik gitu. Dia akan fizak ini begitu. Kenapa kok dikatakan demikian? Dikarenakan kala itu masyhur dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berfatwa orang yang mengalami demikian harus iftar, tidak sah puasanya. Ya, yuftir kata beliau, karena yufti bil fitr. Sahabat Abu Hurairah berfatwa dia harus membatalkan puasanya. Disebutkan dalam riwayat beliau mengatakan man asbaha junuban fal yuftir. Barang siapa yang pagi hari dalam kondisi junub belum mandi, fal yuftir, dia harus buka puasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man asbaha junuban aftara dzalikal yaum, barang siapa yang pagi harinya dalam kondisi junub, maka dia iftar pada hari itu. Di sebutan dalam lafaz yang lainnya lagi, man adrakahul fajru junuban fala yasum, barang siapa yang mendapati dia waktu subuh dalam kondisi masih junub, maka jangan berpuasa. Ini sikap banyak alfaat riwayat dari Abu Sa'id Hurairah tentang masalah ini. Ada beliau masyhur berfatwa seperti itu. Ya, yang junub belum mandi maka tidak sah puasanya. Jangan puasa, harus iftar. Nah, di sini Abdul bin Harith menyampaikan kepada Marwan bahwasanya Aisyah dan Ummu Salamah sallallahu keduanya memberitakan Rasul lanjut puasa, mengalami demikian dan lain puasanya. Makanya Marwan mengatakan, aku uksibu billah, aku bersumpah sama Allah, sungguh engkau sampaikan ini riwayat kepada Abu Hurairah. Takri dan lafaz latafza'anna, sungguh-sungguh riwayat ini membuat panik Abu Hurairah. Sampaikan kepada dia. Ini tuh disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah. Qala Marwanu yawmain al-Madinah, dan Marwan ketika itu memimpin kota Madinah sebagai Amir Madinah, gubernur kota Madinah. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar sang rawi, Abu Bakar bin Abdurrahman, fakariha dhalika Abdurrahman. Maka Abdurrahman merasa enggak nyaman, enggak enak dengan itu. Jadi mau ngomong itu enggak enak. Thumma quddirana, kata Abu Bakar, kemudian ditakdirkan bagi kita kebetulan an najtami'a bil Hulaifah. Allah takdirkan kita berkumpul ketemu di Dzul Hulaifah. Ketemu dengan siapa ini? Sahabat Abu Hurairah. Wa kanat li Abi Hurairah tahunaka ardun. Beliau punya tanah di sana. Sehingga ketemu di Dzul Hulaifah. Kebetulan. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah. Maka berkata Abdurrahman Ibn al-Harith kepada Abu Hurairah, inni dhakirun laka amra. Aku ingin menyampaikan, menyebutkan kepada engkau sebuah perkara. Walaula Marwan aqsama alayya fihi lam adzkuhu lak. Kalau bukan karena Marwan Ibn al-Hakam yang bersumpah atas nama Allah, aku tidak bakal menyebutkan kepada engkau Abu Hurairah. Saya harus menyampaikan ini. Fa dzakara qaula Aisyah wa Ummi Salamah. Maka Abdurrahman Harith menyebutkan, menyampaikan ucapan Aisyah dari Ummu Salamah yang di atas. Faqala Abu Hurairah. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, kadzalika haddatsani Al-Fadl. Seperti itulah Al-Fadl menyampaikan kepadaku hadis ini. Kata-kata kadzalik itu isyarat kepada fatwa beliau, pendapatnya beliau selama ini. Jadi aku punya fatwa seperti ini, itu yang menyampaikan aku adalah Fadl Ibnu Abbas. Jadi beliau dapat dari mana? Dari Fadl Ibnu Abbas. Ya, tanya sama dia. Itu urusan dia kalau begitu. Itu saya dapat dari dia. Wa hunna a'lam, dan mereka ummahatul mukminin lebih alim dari masalah ini. Hunna itu kembali pada ummahatul mukminin. Aisyah dan Ummu Salamah lebih a'lam. Inilah pembahasan Pak Ikhwan. Beliau rujuk dari pendapatnya. Tidak tahu. Belum menerima riwayat ini. Tidak ngerti. Oh begitu. Oh itu saya dapatkan dari Fadl bin Abbas. Saya tidak tahu. Nah, Ummul Mukminin lebih alim dalam masalah ini. Itu namanya bahasa. Beliau tidak tahu dan rujuk kepada pendapat Ummahatul Mukminin. Qala wa qala Hammam wa Ibn Abdillah bin Umar an Abi Hurairah, dan berkata Hammam, wa Hammam bin Yahya Al-Audhi, wa Ibn Abdillah bin Umar, putranya Abdullah bin Umar, enggak disebutkan namanya ya ikhwan. Disebutkan Ibnu Abdullah bin Umar. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri. Rasulullah SAW memerintahkan untuk iftar, buka puasa bagi yang subuh masih junub. Dibawakan riwayat ini. Wal-awwalu asnad. Kata Al-Bukhari, wal-awwalu asnad. Yang pertama, hadis yang di atas, itu lebih musnad. Lebih musnad. Tayyip, terkait dengan hadis yang terakhir, ya ikhwan, itu diikhtilafkan, ikhtilafun tawil pada riwayat ini. Pada riwayat ini. Ala kulli hal, mukhtalafun fi. Hadis yang terakhir, itu diikhtilafkan panjang oleh para ulama, barakallahu fikum. Sehingga yang di atas, yang disebutkan dalam kitab ini, itu lebih asnad, lebih musnad, lebih mutasil, lebih sahih. Barakallahu fikum. Naam, sehingga itu yang diamalkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Difaham insyaAllah ya, khulasanya adalah, apa ya kan? Khulasanya adalah, orang yang berpuasa, orang yang apa namanya, yang pagi hari, subuh, dalam keadaan junub belum mandi, belum mandi janabat, dan dia niat puasa, maka itu dikatakan sah. Dengan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barakallahu fikum. Wa taqawul jumhur al-ulama. Faedah ya ikhwan, sebagai pelengkap terkait dengan asal masalah, dikatakan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan fi ma'na al-junub al-ha'id wal-nufasa, yang semakna dengan orang junub ialah perempuan yang haid dan nifas. Idzan qata'a damuha laylan thumma tala'a al-fajr qabla ightisaliha. Yani ketika darahnya berhenti, sudah suci dari haid dan nifasnya di malam hari, tapi belum mandi sampai subuh, maka dikatakan sah puasanya. Dia sahur, bagaimana sahur dulu, mandinya kalau gak sempat, maka mandinya bisa setelah masuk waktu subuh. Sama dengan junub tadi. Beliau mengatakan waqala Nawawi sahih Muslim, dan berkata An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim terkait dengan haid dan yang nifas, madhabul ulama kaffatan sihhatu shaumiha. Madhabnya para ulama semuanya mengatakan sah puasanya, puasa haid, perempuan haid dan nifas yang suci di malam hari, dan dia sahur dan belum sempat mandi sampai masuk waktu subuh, dikatakan sah puasanya. Illa ma hukiya ma'adhi salaf, kecuali dihikayat di sebagian salaf, mimma la yu'lam soha anu amla, tidak diketahui sah atau tidak riwayat tersebut. Ada sebagian salaf yang mengatakan tidak sah, tapi tidak diketahui sah atau tidak riwayat tersebut. Barakallahu fikum. Al-muhim itu pendapat jamhurul ulama, amir semua ulama, haid, perempuan haid dan nifas sama dengan yang junub tadi. Barakallahu fikum. Wada insyaAllah ya. Hada wadihun. Barakallahu fikum. Baik, faedah yang lain. Faedah yang lain bisa kita ambil dari hadis ini ya kawan, untuk melengkapi pembahasan. Yang pertama adalah fadilatu Abi Hurairah, fadilanya sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Dari sisi mana ikhwan? Dari sisi li'atirafihi bil haqqi wa ruju'ihi ilaih. Beliau mengakui kebenaran dan rujuk kepada kebenaran. Wa hadza da'bus salaf wa simatus salaf. Ini merupakan kebiasaan para salaf, etikanya para salaf, dan ciri khas mereka. Sangat cepat merujuk pada al-haq. Ketika dikasih tahu mana yang hak, langsung diakui dan langsung diterima, langsung rujuk kepadanya. Enggak pakai lama, enggak pakai langsung. Ada para salaf. Dan ini yang menjadi contoh bagi kita semua, ikhwan, bagi ibu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dalam bab ini contohlah para salaf ketika tabayyana lakal haq, jelas al-haq bagi kamu, langsung diakui, diambil, diterima, rujuk kepadanya. Dan itu merupakan fadhilah wa manqabah. Dianggap sebagai sebuah keutamaan bagi seseorang. Barakallahu fikum. Yang lain adalah barakallahu fikum. Al-adab ma'ul ulama. Adab bersama dengan para ulama. Ini ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Harith. Ya, tindakan Abdurrahman bin Harith. Dia tahu kalau sahabat yang mulia Abu Hurairah punya fatwa yang lain dengan hadis. Artinya keliru. Hah? Ketika diminta untuk menegur, menyampaikan kepada sang alim tadi, sahabat Abu Hurairah, enggak nyaman dia. Dikatakan kariha dzalik, enggak suka dia, enggak nyaman dia. Terpaksa disampaikan karena sumpahnya penguasa. Dan lihat cara penyampaiannya. Ini merupakan adab kepada para ulama. Disampaikan dengan cara adab. Dikatakan, aku ingin menyampaikan kepada engkau sebuah perkara. Karena ini sumpahnya penguasa, saya terpaksa menyampaikan kepada antum. Kalau enggak sih, enggak kepingin saya menyampaikan kepada antum. Terpaksa menyampaikan. Begini, begini, begini, begini. Disampaikan apa ini? Hadis yang ada, nas yang ada. Enggak mengatakan, ente salah. Ente keliru. Fatwa ente ngawur. Enggak. Tapi dikatakan, mohon maaf, begini, begini, begini. Ada hadis ini, ada riwayat ini. Hakala. Dipaham ya? Itu namanya adab ma'al ulama. Jadi jangan merasa sombong antum. Ternyata alim fulan fatwanya salah. Masa kalah sama saya? Saya aja tahu riwayatnya begini, masa alim itu enggak tahu. Oh, sombong begitu. Ya Syekh, anta khatik. Ngono. Ini salah Syekh gitu. Ya betul begini, masa Syekh enggak tahu? Itu enggak punya adab. Enggak punya sopan santun. Para salaf ngajari kita bagaimana adab kepada para ulama dan para masyayikh. Mereka salah. Kamu tuh mereka salah. Maka benarkan dengan cara yang sopan, dengan cara etika. Langsung sampaikan ada nas demikian, ada demikian. Barakallahu fikum. Nah, alimnya luar biasa adabnya. Apa itu? Begitu ngerti dia salah, langsung mengakui kesalahannya. Langsung menerima al-haq tadi. Rujuk kepadanya. Meskipun yang menyampaikan di bawahnya dia. Ini sahabat itu tapi tinggi sahabat. Diterima sama beliau. Sehingga adabnya para salaf itu luar biasa. Barakallahu fikum. Zain. Yang lain ya ikhwan. Fadha yang lain ialah al-mubadaratu limtithali amri bis-sultan atau waliyil amr idza kana ta'atan walau kana dhalika walau kana fi mashaqqal al-ma'mur. Fadha yang berikutnya adalah bersegera melaksanakan perintah penguasa. Al-mubadara limtithal amri waliyil amr idza kana ta'a. Segera kamu tunaikan perintahnya penguasa ketika itu ketaatan atau perkara yang mubah. Walau kana fihi masyaqqal al-ma'mur, meskipun padanya ada hal yang memberatkan yang diperintah. Ini tindakan sahabat ikhwan. Tindakan Abu bin Harith. Ya, dia begitu ada kesempatan langsung menyampaikan perintahnya Marwan bin Hakam untuk menyampaikan riwayat itu kepada sahabat Abu Hurairah. Langsung. Itu berat. Gak nyaman dia, gak enak dia mau menyampaikan kepada sahabat yang mulia. Tapi dilaksanakan. Sam'an wa ta'ah. Mentaati penguasanya, mendengar penguasanya. Barakallahu fikum. Ini merupakan adabus salaf ma'al umara. Namanya adabus salaf ma'al umara. Adabnya para salaf kepada para penguasanya. Barakallahu fikum. Hadza para salaf. Tayyib, ini sejumlah fawaid yang bisa diambil, masih banyak lagi yang lain, ikhwan. Tapi cukup insyaallah taala, barakallahu fikum. Lanjut apa cukup? Oh, banyak pertanyaan. Tapi kita lanjut. Kalau enggak lanjut, yang itu hafalkan cukup panjang, akhi. Ah, hafalkan akhi ya. Ini. Tahu ya. Nah, antum hafalkan sampai sini aja. Thumma yaghtasilu wa yasum. Ya, hafalkan menggunakan isat yang kedua. Haddatsana Abu Yaman sampai kata-kata thumma yaghtasilu wa yasum. Nanti di akhir hafalan antum katakan al hadis. Hakara. Ai wasil al hadis ila tamami. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.